na lo bakate mokolo na kolobai na kopimisa nyoso na yo kapela mona pati molesu oswanga iso papo na lo bakate o beta lindanda papa mokolo na kolobai Bayo Kayo Somo, somo, kasina moti mananga isi la kateo Bolingi nangulu mapona landa bino lokola imbua na boy Soki na kanisi inyoso na yoka Efungo la kanga miso na koma predonte Soki na kanisi inyoso na mona Mwena limbisa moto ezalite Heureusement zambi ezali Mama Mokambi Christine Bembi Oya frère Charles Lesa bisoli loba Okitisa bambula po bala mwana moke Lokuta epa eskrokeri nebele Aba proje abondo kie Pesa komprandito endi mapeto eba Oyanga mobali na bamwa elimite Asala kanyoso eko kipo nangai Nazalindo kite utika kwa banga kenda kwa sambela Lala pungia tranquila Makanisi na pungie kotambo lalo kola cinema Sokyo lingi kolo tate kola lakate Bino batu bulubisa bababa Ngayanga nana mesa nakananga kolo bate Sina pongi kotambola lokola cinema Sokyo lingi kolo tate kola lakate Makani sina pongi kotambola lokola cinema Sokyo lingi kolo tate kola lakate